Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala al-khamisah. Afdaluhum ala al-itlaq Abu Bakar, summa Umar, summa inna jumhur as-salaf ala taqdimi Uthmana ala Ali. Wa qaddama ahlul kufa min ahli sunnah Aliyan ala Uthman. Wa bihi qala minhum Sufyan al-Thawri awalan summa raja'a ila taqdimi Uthman. Rawa dhalika anhu wa anhum al-Khattabi. Wa mimman nukila anhu min ahli al-hadithi taqdimu Aliyin ala Uthman Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Wa taqdimu Uthmana huwa alladhi istaqarrat alayhi madhahibu ashabi al-hadith wa ahli sunnah. Wa amma afdalu asnafihim sinfan faqad qala Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi Ashabuna mujmi'una ala anna afdalahum al-khulafa'ul arba'ah thumma sittatu al-baquna ila tamamil asyarah thumma al-badriyun thumma ashabu Uhud thumma ahlul bay'ah thumma ahlu bay'ah Ridwan bil Hudaybiyah. Qultu wa fi nasil Qur'an tafdilus sabiqinal awwalin minal muhajirina wal ansar wa humul ladzina sallu ilal qiblatain fi qawli Sa'id ibnil Musayyib wa Ta'ifah wa fi qawli Sya'bi humul ladzina shahidu bai'at Ridwan wa an Muhammad ibn Ka'b al-Quradi wa Ata' ibn Yasar annahuma qala hum ahlu Badrin rawa dhalika anhuma Ibnu Abdul Bar fi ma wajadnahu anhu wallahu a'lam. Ini yang kelima ya. Hal yang menjadi mukaddimah dalam mengenal sahabat adalah mengenal siapa yang paling afdal dari sahabat itu secara mutlak. Jawabnya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Das. Kemudian jumhur salaf setelah itu mendahulukan Utsman atas Ali. Sementara ahlu kufa dari ahlu sunnah lebih mendahulukan Ali atas Uthman. Nah, di antaranya perkataan Sufyan al-Thawri. Itu di awal perkaranya dia. Kemudian dia rujuk, dia ikut kepada pendapat jumhur mendahulukan Uthman atas Ali. Nah, ini di akhir perkataannya. Dan hal itu diriwayatkan oleh Al-Khattabi rahimahullah ya, dari Sufyan ats-Tsauri dan juga dari yang lain Al-Kufa. Dan yang dinukil dari ahli hadis yang mendahulukan Ali atas Utsman yaitu Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Nah, dan mendahulukan Utsman ini adalah perkara yang sudah apa? Tetap berada di atasnya mazhab ashabul hadis dan ahli sunnah. Itu kata Ali Raqi di bawah itu, walladzi istaqarra 'alaihi ahli sunnah taqdimu Utsman. Nah, yang sudah tetap berada di atasnya ahli sunnah adalah mendahulukan Utsman. Lima rawal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadis Ibnu Umar, berdasarkan riwayat Abu Dawud Al-Bukhari Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Utsman. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamakan sesuatu seorang pun dengan Abu Bakar. Dia yang paling afdal secara mutlak. Kemudian setelahnya Umar, kemudian setelahnya Utsman. Kemudian kalau dari kelompok sahabat yang paling afdal, ya ini bukan person ya, kelompok begitu, jamaah, maka Abu Mansur Al-Baghdadi At-Taimi mengatakan ashabuna, sahabat-sahabat kami, mujmi'una, bersepakat ala anna afdalahum al-khulafa'ul arba'ah, bahwa kelompok yang paling afdal dari sahabat adalah khulafa yang empat ya. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, begitu tertibnya sebagaimana tadi personnya, ya, ini juga tadi apa? Secara sin, ya, ini yang paling afdal. Kemudian di bawahnya as-sittatul baqun. 6 yang tersisa sampai genap 10 ya. Nah, ini 10 orang yang dijamin masuk surga dalam satu hadis. Nah, selain al-khulaful arba'ah, sisanya berapa? 6. Nah, itu yang paling afdal setelahnya ya. Kemudian setelah itu orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Kemudian setelah itu orang-orang yang ikut dalam perang Uhud. Kemudian setelah itu orang-orang yang ikut dalam bai'at Ridwan di Hudaybiyah. Nah, lihat kitab Usuluddin Abu Mansur Al-Baghdadi. Al-Hudaybiyah dengan di Bamaha di Fathad Dal yang dua-duanya tidak bertitik, di sukun ya, di kasrah ba titik satu, kemudian ya setelahnya di takhrif dengan di fathah. Wazannya seperti Duwayhiyah, Hudaybiyah. Jadi enggak ada tasdid di situ ya. Waqad tusaddadu ya'uha aidan. Tapi ya-nya juga bisa ditasdid. Hudaybiyah. Ada yang begitu. Baik, kata Ibnu Salah rahimahullah dalam nas Al-Qur'an diutamakan as-sabiqun al-awwalun dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Siapa itu as-sabiqun al-awwalun? Ada yang mengatakan mereka adalah alladzina sallu ilal qiblatain. Itu sahabat-sahabat yang merasakan sholat kedua kiblat, merasakan sholat menghadap Baitul Maqdis kemudian berpindah ke Ka'bah ya. Ini pendapat Sa'id Ibn Musayyib rahimahullah dan yang lainnya. Di antaranya Ibn Sirin. Sementara pendapat Asy-Syafi'i mengatakan as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar itu mereka adalah yang menyaksikan bai'at Ridwan. Kalau Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, begitu pula Atha bin Yasar, mereka mengatakan as-sabiqun al-awwaluna itu adalah ahlu Badar. Ahlu Badar. Nah, hal itu diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah pada apa yang kami dapati beritanya dari dia. Wallahu a'lam. Dah. Itu yang kelima yang menjadi pendahuluan dalam mengenal sahabat radhiyallahu anhum. Ada pertanyaan, Pak Sutrisno? Ada pertanyaan? Baik, antar Ridwan. Bukan, bai'at di bawah pohon yang kemudian Allah Ta'ala meridai orang-orang yang ikut bai'at. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajara. Dalam surat Al-Fatih. Nah, ridho Allah. Baiat yang Allah ridho kepada mereka semua. Itu ketika dapat berita Utsman bin Affan dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi berbaiat untuk kita perang kalau mereka apa? Benar membunuh Utsman. Tapi kenyataannya beritanya apa? Tidak benar. Ya, ya benar. Subhanallah. Insyaallah kalau ada waktu lagi.